dengan debu, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu. Ada sebagian ulama lain yang mengatakan pengertian tayamum adalah taharatun turabiyah tashtamilu ala mashil wajhi wal yadain inda adamil ma' au adamil qudrati ala isti'malih. Perhatikan ini penting. Pengertian tayamum adalah bersuci memakai debu dengan mengusap wajah dan kedua tangan saat tidak ada air atau saat tidak mampu menggunakan air. Di sana ada dua poin ya. Bersuci dengan debu, dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan saat tidak ada air atau tidak sanggup untuk menggunakan air. Mungkin airnya ada, tetapi karena sakit dia tidak sanggup untuk menggunakan air. Seperti misalkan orang kena cacar, maka secara kedokteran tidak diperbolehkan untuk menggunakan air. Maka pada saat itu dia tidak bisa menggunakan air. Atau dia luka pada bagian anggota wudunya. Airnya banyak, tapi dia luka pada tangannya, luka pada kakinya. Maka pada saat itu dia bertayamum. Jadi pengertian tayamum adalah bersuci dengan debu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan saat tidak ada air atau saat tidak sanggup untuk menggunakan air. Tidak ada air maksudnya gimana? Ya airnya tidak ada. Hujan diharapkan tidak kunjung datang juga. Atau airnya ada, tapi sedikit, cukup hanya untuk minum. Kalau dia gunakan untuk berwudu, kehausan, dikhawatirkan mati. Maka ini biarkan untuk minum, kemudian dia bertayamum. Ya, karena ini penting sekali. Karena mendahulukan keselamatan nyawa lebih utama dibandingkan mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah di dalam agama Islam. Mendahulukan keselamatan nyawa lebih didahulukan daripada mendahulukan hak Allah. Contoh puasa. Yang sakit tidak boleh puasa. Kalau berpuasa berdosa malahan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti di lain hari. Ini berarti mendahulukan hak kita menyelamatkan nyawa dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Bersafar, pernah orang saat berpuasa bersafar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pingsan. Lalu orang-orang melindunginya dengan naungan, entah itu dengan kain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa orang tersebut?" Kemudian kata orang-orang yang melindunginya dengan kain, innahu sa'im. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-shaumu fis-safar. Bukan termasuk kebajikan berpuasa saat safar. Kalau safarnya menyulitkan, menyebabkan berbahaya pada anggota tubuh, maka pada saat itu, sekali lagi, pengertian dari tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu. Dan caranya mengusap wajah dan kedua tangan saat tidak ada air atau saat tidak sanggup untuk menggunakan air. Kemudian perlu diperhatikan para ikhwah dan perlu dicatat bahwa tayamum, tata cara bersuci yang khusus dimiliki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayamum, tata cara bersuci yang khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dengan kemudahan. Yang tidak dapat air, maka boleh bertayamum. Yang tidak sanggup memakai air, maka boleh untuk bertayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Yang artinya Allah tidak menjadikan di dalam agama kalian dari kesulitan. Ya, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan dari agama kalian kesulitan. Surat Al-Hajj ayat 78. Jadi syariat Islam terkenal dengan kemudahan. Di antara kemudahannya adalah syariat tayamum ini. Nah, kemudian ahibbati hafizakumullah taala, adapun hukum bertayamum, maka tayamum adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma'. Tayamum adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Di antara ayat yang menunjukkan akan tayamum adalah surat An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat apa tadi yang pertama? An-Nisa ayat berapa? 43. Kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Naam. Baik, ahibbati hafizakumullah taala, adapun hadis-hadis yang akan kita baca kelak. Adapun ijma', ijma' itu artinya kesepakatan. Kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya tayamum setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Para ulama sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka tentang disyariatkannya tayamum. Dan ijma' salah satu dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam Al-Quran, hadis dan ijma'. Terutama ijma' para sahabat dan para salafus saleh, yaitu kesepakatan mereka dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sekarang kita ingin baca hadis di dalam buku Arab saya, hadis yang ke-40. Naam, iqra ya Syekh. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang lelaki mu'tazilan. Mu'tazilan artinya menyendiri. Lam yusalli fil qaum. Tidak salat. Di tengah orang banyak enggak salat. Jadi mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat, kemudian ada orang yang sendirian tidak salat di tengah orang-orang yang salat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya fulan." Wahai fulan. Fulan maksudnya adalah nama, disebutkan namanya. Ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang menahanmu untuk salat bersama orang-orang ini? Kenapa kamu tidak sholat sendirian? Sedangkan orang-orang ini sholat. Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, asabatni janabah walama. Wahai Rasulullah, aku kena junub. Dan aku tidak memiliki air untuk mandi. Inilah yang saya katakan bahwa belajar fikih dia sesuai dengan urutan-urutan yang sudah disebutkan oleh para ulama fikih. Seperti kita belajar kitab Umdatul Ahkam ini, awalnya kita belajar kitab Toharah. Kemudian di dalam kitab Toharah ada bab air, ada bab wudu, ada bab mandi. Maka dia berurutan. Maka seperti ini hadisnya. Wahai Rasulullah, saya kena junub dan tidak mempunyai air. Maksudnya tidak memiliki air untuk mandi junub. Dan pada waktu itu, para sahabat masih baru-baru masuk Islam. Jadi belum tahu hukum. Maka kejadian seperti ini, masih baru-baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfika." Cukup bagimu memakai debu. Kalau tidak ada air, cukup memakai debu. Sesungguhnya itu cukup bagimu. Baik. Hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama ketika disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah s.a.w. melihat seseorang lelaki. Seorang lelaki yang dimaksud di sini adalah Khalad bin Rafi' radhiyallahu an. Khalad bin Rafi', sahabat Rasul s.a.w. Ya, Khalad bin Rafi'. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Dan ingat, biasanya para ahli sejarah Islam ketika menyebutkan sejarah para sahabat, maka mereka menyebutkan ini sahabat pernah ikut perang Badar. Ini sahabat belum ikut perang Badar. Kenapa demikian? Karena dalam agama Islam, perang Badar itu perang yang istimewa. Perang pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya yang mengikuti perang Badar mempunyai keistimewaan. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan Allah telah mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar. Baik yang mati syahid di perang Badar ataupun yang masih hidup setelah perang Badar, apapun yang dilakukannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosanya. Makanya perang Badar memiliki keutamaan dari perang-perang yang lain. Karena dia perang paling pertama, perang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Perang yang menentukan Islam ini akan terus atau tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar beliau berdoa, "Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad abada." Ya Allah, jika engkau mengalahkan kelompok ini sekarang, kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di perang Badar, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Makanya ini perang Badar, perang yang istimewa. Maka sahabat Nabi yang mengikuti perang Badar itu merupakan keistimewaan. Makanya disebutkan dalam biografi mereka Al-Badri, yang artinya orang yang pernah ikut perang Badar. Di antaranya ini sahabat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Khalad bin Rafi' radhiyallahu an. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat seseorang yang mu'tazilan, sendiri, menyendiri. Lam yusalli fil qaum, tidak salat bersama orang-orang. Salat yang dimaksud di sini adalah salat subuh. Salat yang dimaksud di sini adalah salat apa? Salat subuh. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang itu, beliau dengan kasih sayangnya, dengan lembutnya, beliau bertanya sebelum beliau mengingkari. Nah, ini penting bagi para santri sekalian, bahwa saat kita berdakwah kelak di masyarakat, jangan sampai kita mengingkari sebelum bertanya. Bertanya dulu. Misalkan ada orang gak sholat, kenapa gak sholat? Tanyain dulu, baru dinasehatin. Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia, mungkin kalau wanita sedang berhalangan, mungkin kalau seandainya dia seperti ini, ya, belum tahu hukumnya. Ditanya dulu. Jangan sampai langsung diingkari sebelum ditanya. Nah, ini termasuk adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kan memang kalau dilihat orang sholat-sholat, kemudian di pojok sana sholat subuh, dia gak ikut sholat subuh. Maka jangan langsung diingkari, tetapi ditanya, kenapa tidak sholat subuh bersama kami? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian orang tersebut menceritakan sebabnya. Saya junub wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak memiliki air. Dahulu di kota Madinah tidak seperti sekarang. Air banyak, hotel banyak. Enggak. Adzan. Taib. Dahulu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sulit air. Makanya kalau seandainya junub, wajar kalau seandainya tidak memiliki air. Nah, silakan adzan. Man yu'adzin? Tafadhal. Tafadhal ya Rafif. أشهد أن لا إله إلا الله. Perhatikan lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya junub dan saya tidak memiliki air." Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia tidak tahu hukum tayamum. Makanya dia enggak sholat. Dia mengira selama junub enggak boleh sholat kalau tidak ada air. Ya, dia tidak tahu hukum adanya tayamum. Yang kedua kemungkinannya adalah bahwasanya dia tidak tahu kalau junub itu meskipun junub boleh dengan tayamum. Meskipun junub maka bersucinya boleh dengan tayamum. Jadi dua poin. Yang pertama dia tidak tahu hukum tayamum, makanya dia tidak sholat. Yang kedua dia tidak tahu kalau junub itu boleh dihilangkan hadasnya dengan apa? Dengan tayamum. Karena sebagian orang mungkin mengira bahwasanya itu hanya digunakan untuk wudu saja tayamum. Maka ini tidak benar. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-sa'id." Artinya cukup bagimu untuk menggunakan debu agar bisa suci kembali, hilang hadasnya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, perhatikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Dan keistimewaan Imran bin Husain adalah beliau ahli fikih dari para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Dan keistimewaan Imran bin Husain adalah ahli fikih dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian sahih riwayatnya bahwa malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Ini salah satu keistimewaan sahabat Imran bin Husain. Para malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Ini kita saja kalau seandainya dapat salam dari seseorang yang dianggap mulia, kita gembira. Ya, bagaimana kalau seandainya mendapatkan salam dari malaikat? Lebih lagi kalau mendapatkan salam dari dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khadijah, istri Nabi radhiyallahu anha, Jibril alaihi salam pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersabda dan berkata, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atat. Fa idza ja'atka fa iqra minni wa min rabbiha assalam wa basyirha bi baitin fil jannah." Wahai Muhammad, itu Khadijah mau datang. Apabila dia sudah datang kepadamu, maka sampaikan salam dari Allah, Rabbnya, dan dariku, dari malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan mendapatkan salam dari malaikat. Termasuk di dalamnya yang mendapatkan salam adalah Imran bin Husain. Dan di sini pelajaran bagi para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Bahwa keistimewaan manusia bukan dengan rupa dan harta, bukan. Tetapi keistimewaan manusia adalah dengan kemuliaannya di sisi Allah. Ingat itu baik-baik. Jadi apalagi di pesantren ini, jangan nanti mentang-mentang mungkin diluaskan rezekinya, merendahkan yang disempitkan rezekinya. Saya tidak berharap nanti ada geng-geng, ini geng orang yang diluaskan rezekinya, ini geng orang yang disempitkan rezekinya, enggak ada. Ya, karena kita tahu bahwasanya kemuliaan bukan dengan kebagusan rupa dan kebanyakan harta. Apalagi di pesantren ini ada orang-orang yang memang, dan itu program kami pribadi, orang-orang anak yatim, anak miskin yang kita biayai. Karena dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kita, kita mendapatkan insyaallah keberkahan. Innamatunsaruna bidhu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan kemenangan dengan orang-orang lemah di antara kalian. Nah, ini para ikhwah. Jadi catat garis bawah itu baik-baik dimanapun kita berada, bahwa kemuliaan tidak diukur dengan kebagusan rupa dan kebanyakan harta, tetapi diukur dengan kesalihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari seorang Imran bin Husain, dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk pelajaran juga itu tadi, pelajaran saya ambilkan dari kitab Ihkamul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Sekarang pelajaran juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian anggota tubuh yang ditayamumi. Para ulama berijma' bagian anggota tubuh yang ditayamumi adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua tangan maksud saya. Saya ulangi. Para ulama berijma' bahwa bagian anggota tubuh yang ditayamumi adalah wajah dan kedua tangan. Sebagaimana ayat-ayat tayamum yang kita dapati tadi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ini faedah yang kedua. Bahwa anggota tayamum adalah wajah dan kedua tangan. Baik itu bertayamum, catat lagi, baik itu bertayamum dari hadas kecil atau hadas besar. Baik itu bertayamum dari hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil seperti apa? Ada yang tahu? Ah. Naam, Erwan. Kencing. Buang air besar. Ah. Ardan. Kentut. Ya. Kentut, iya. Hadas besar apa? Nah. Junub, haid, nifas. Itu hadas besar, ya. Dua-duanya bisa digunakan. Tayamum bisa mensucikan hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Baik. Kemudian faedah yang ketiga. Para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang kapan disyariatkannya tayamum. Ada yang mengatakan tahun keempat Hijriah. Tahun keempat Hijriah. Jadi 4 tahun setelah Nabi sampai di kota Madinah baru ada syariat tayamum. Ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah. Yang jelas pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah pada peperangan Al-Muraisi'. Yang waktu itu Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincinnya, ya, pada peperangan Al-Muraisi'. Kemudian pelajaran selanjutnya, tayamum mempunyai dua hikmah. Catat baik-baik. Tayamum mempunyai dua hikmah. Satu, karena umat ini bersucinya khusus dengan air, maka jika tidak ada air atau tidak sanggup memakai air, maka berpindah kepada debu. Saya ulangi. Hikmah dari tayamum, satu, karena umat ini khusus bersucinya dengan air. Oleh karena itu, kalau tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air, maka dia berpindah kepada debu. Yang mana debu adalah asal muasal penciptaan kita sebagai manusia anak Adam. Yang mana debu adalah asal muasal penciptaan kita. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa disyariatkannya tayamum? Kalau ada orang bertanya gini, Ustaz, ngapain tayamum? Gak ada manfaatnya. Yang kentut pantatnya. Kenapa yang diusap ketika tidak ada air wajah dan kedua tangan? Gak usah aja mendingan. Maka kita katakan, hikmah dari disyariatkannya tayamum adalah agar, catat, agar tetap semangat untuk beribadah. Agar tetap semangat untuk beribadah. Karena mungkin saja orang tidak pakai tayamum. Karena memang tidak ada air, ya sudah, sholat aja langsung. Tapi seakan-akan tidak ada rasa. Kayaknya masih kotor saja, masih berhadas saja diri ini kalau seandainya tidak ada ibadah yang menggantikan wudu. Makanya disyariatkanlah tayamum. Nah, ini faedahnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk faedah dari hadis ini adalah, tayamum bisa digunakan untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Tayamum bisa digunakan untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Baik. Sekarang, faedah selanjutnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah tayamum itu mengambil debunya dua kali atau satu kali. Ya, apakah tayamum itu, belum itu, nanti insya Allah. Nanti. Ya, tapi karena sudah saya sebutkan lah. Tayamum itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah dua kali mengambilnya atau satu kali? Jadi gini, saya ambil debu, kemudian saya usap. Kemudian saya usap tangan. Ada yang mengatakan mengambil debunya dua kali. Untuk wajah sekali, untuk tangan sekali. Dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang mengatakan mengambil debunya sekali untuk wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini mazhab jumhur. Ini mazhab jumhur. Jumhur apa artinya? Kebanyakan para ulama. Ya, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan sebutkan mana yang lebih kuat pendapatnya. Taib. Faedah selanjutnya. Tayamum bisa menggantikan mandi junub. Ini faedah dari hadis. Tayamum bisa menggantikan mandi junub. Faedah selanjutnya. Tayamum bisa dilakukan saat tidak ada air atau saat tidak sanggup memakai air. Saat tidak ada air atau saat tidak sanggup memakai air. Ya, siapa? Raihan. Raihan di belak man wara'at. Hadza naim. Silahkan ambil air wudhu. Gak tidur. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayamum. Pengganti. Mandi junub. Ya. Yang kedua, tayamum dapat digunakan saat tidak ada air atau saat tidak sanggup memakai air. Tidak sanggup di sini artinya berbahaya kalau memakai air. Ya, berbahaya kalau memakai air. Saya nasihatkan kepada para santri sekalian, ya, ada pepatah ataupun perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengarkan baik-baik ini. Al-ilmu saydun. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan menulisnya itu adalah mengikatnya. Seperti kita sudah dapat binatang buruan, kita ikat. Maka ilmu itu bagai binatang buruan. Tulisan yang para santri sekalian yang tulis itu adalah pengikatnya. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk orang yang bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, artinya sangat bodoh. Sudah berburu, dapat kijangnya, habis itu dia letakkan di samping. Kabur enggak? Kabur tidak? Kabur. Nah, itu sama. Ya. Sama dengan orang yang nuntut ilmu cuma duduk di majelis ilmu begini aja. Tidak nyatat. Itu hilang nanti. Beda yang nyatat nih, banyak catatannya, beda dengan yang cuma bengong. Ya. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan aw tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Yang artinya, ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat, yaitu tulisan-tulisan tadi. Semakin semangat menulis, semakin banyak faedahnya. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah. Pelajaran selanjutnya adalah boleh untuk berdiam, tidak mengerjakan apa-apa selama belum tahu ilmunya. Boleh berdiam, tidak mengerjakan apa-apa selama belum tahu ilmunya. Sahabat ini, beliau tidak tahu ilmunya. Apa yang harus saya kerjakan? Akhirnya beliau diam aja. Sampai akhirnya diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah mudahnya syariat Islam. Mudahnya syariat Islam. Apabila tidak ada air atau tidak sanggup memakai air, maka hendaknya dia bertayamum. Mudah. Ya, mudah sekali. Beda dengan syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti syariatnya Nabi Musa. Ini baju kalau kena najis, di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita basuh dengan air, selesai. Suci kembali. Bisa digunakan untuk sholat. Tapi kalau di dalam syariatnya Nabi Musa alaihi salam, maka baju yang terkena najis harus dirobek, dibuang, tidak bisa dibersihkan karena sudah kena najis. Maka ini kemudahan syariat Islam. Yang tidak bisa berpuasa karena sakit, karena safar, boleh tidak berpuasa, mengqadha di lain hari. Bahkan kalau tidak sanggup puasa karena sakitnya kronis, menahun, maka boleh dia tidak puasa dan bayar fidyah. Mudah, syariat Islam itu mudah. Tidak ada yang sulit. Haji, bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu, enggak usah ngutang untuk haji dan umroh. Seperti itu. Zakat, bagi siapa yang sampai batas mengeluarkan zakat. Yang tidak punya harta, tidak wajib zakat. Dan seterusnya. Islam itu agama yang mudah. Maka ingat dari saya, apa saja ibadah yang sulit, pasti bukan dari syariat Islam. Apa saja ibadah yang sulit, pasti bukan dari syariat Islam. Seperti saya beri contoh. Orang sekarang ada zikir sambil nari-nari, berputar-putar. Tahu enggak? Pernah lihat enggak? Zikir sambil nari-nari. Sambil putar-putar. Itu kai-kai tidak bisa. Kakek-kakek akan jatuh kalau zikirnya sambil putar-putar. Maka itu sulit. Pasti bukan dari syariat Islam. Pasti tidak diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Alhamdulillah selesai satu hadis pada kesempatan kali ini tentang hadis pertama yang berkaitan dengan tayamum. Hal hunaka su'alun? Ada yang ingin bertanya? Naam, tafadhal. Hal yushtaratul ghuslu ba'da an tayammama lil janabah idza wajada al ma'? Artinya, apakah disyariatkan mandi jika dia bertayamum untuk junub kalau sudah dapat air lagi? Saya beri contoh. Subuh kita jam 4.20, 4:30 lah ya. Kemudian sampai menjelang matahari terbit, waktu terakhir subuh belum dapat air. Di sini enggak ada air, sana enggak ada air. Akhirnya dia bertayamum. Lalu dia sholat subuh. Padahal dia junub kan? Lalu dia tayamum, lalu dia sholat subuh. Nah, ternyata jam 11 siang mau sholat zuhur baru ada air. Entah hujan, entah jalan lagi airnya dari PDAM. Apakah wajib dia mandi atas junubnya tadi, ataukah cukup dia berwudu untuk sholat zuhur? Fahim tumai? Paham enggak? Ya. Jawabannya adalah bahwa tayamum mengganti wudu. Otomatis kalau sudah tayamum, maka hadas kecil, hadas besarnya terangkat. Ya, apabila dia dapat air, maka dia tetap disyariatkan untuk mandi. Meskipun ketika tayamum, hadas kecil, hadas besarnya terangkat. Tetap disyariatkan untuk mandi. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang mendapati beberapa tahun tidak ada air, kemudian datang air, maka mandilah. Jadi kalau dapat air, mandilah untuk mengerjakan sholat sebelum dia berwudu. Wallahu alam. Naam. Tafadhal. Irfa sawtak. Mada? Ah. Hal yushtaratu an-nafkh 'inda at-tayammum. Apakah disyariatkan meniup tangan ketika ingin bertayamum? Saya beri contoh, misalkan begini. Kemudian sebelum diusap ke wajah, maka ditiup dulu. Apakah disyariatkan? Iya, ada syariatnya di dalam beberapa hadis sahih bagi siapa yang terdapat pada debu-debu tersebut kotoran-kotoran, maka disyariatkan untuk meniupnya, menghilangkan pasir-pasir yang menempel pada telapak tangan tersebut. Ya, disyariatkan. Tetapi tidak syarat. Artinya begini, kalau seandainya di sini, ya, ini kan ada debunya. Kalau seandainya di sini tidak ada pasirnya, maka tidak perlu untuk ditiup. Tapi kalau seandainya kita di tanah, kemudian ada pasirnya, maka boleh untuk ditiup. Naam. Hunaka soal akhar? Naam. Ah. Habibi. Kita belum wudu. Apakah boleh tayamum? Saya ulangi pertanyaannya. Ardan mungkin gak dengar. Gak dengar kan Ardan? Baik. Apakah kita boleh bertayamum kalau dalam keadaan seperti ini? Imam sudah baca Al-Fatihah, baca surat. Setelah Fatihah baca surat. Dan di ayat-ayat terakhir, kita baru datang. Belum berwudu. bolehkah bertayamum? Hah? Paham enggak? Pertanyaannya paham? Taib. Semestinya sudah bisa kita jawab. Apa syarat tayamum? Tidak ada air. Syarat yang kedua? Tidak sanggup memakai air. Nah, tergantung Habibi dalam keadaan seperti itu ada air enggak di masjid itu. Kalau ada air, berarti tetap berwudu. Meskipun masbuk sholatnya. Ustaz, kalau kita wudu, masbuk. Nah, maka itu kekeliruan kita ataupun kekurangan kita. Kenapa tidak datang di awal? Ustaz, tidak ada air. Atau tidak sanggup pakai air karena saya sakit. Maka baru boleh berwudu. Paham ya? Nah. Ada yang lain? Baik, cepat. Taib. Dia sakit, kemudian dia tayamum karena tidak sanggup memakai air. Lalu ternyata sakitnya sembuh. Apakah sholatnya batal atau tidak? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi ada kaidah fikih mengatakan al-aslu baqa makan ala makan. Asal hukum sesuatu itu tetap sesuai dengan awalnya. Awalnya dia tidak memakai air karena tidak sanggup memakai air, akhirnya dia bertayamum, maka itu hukum awalnya. Meskipun di tengah-tengah sholat dia sembuh. Ya, meskipun di tengah-tengah sholat dia sembuh. Ini mungkin saja terjadi. Jadi tetap saja tayamumnya sah, sholatnya sah. Kenapa? Karena dia sudah bersuci dengan tayamum tadi. Allahu a'lam. Nah, Farid. Tidak ada air. Oh, taib. Dia tetap sholat dan tidak bertayamum karena tidak tahu tata cara tayamum. Taib. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil kaedah bahwa orang yang tidak tahu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku sebuah kekeliruan, ketidaktahuan dan kelupaan ataupun yang dipaksa atas mereka. Maka kalau ada orang sholat karena dia tidak tahu ada syariat tayamum dan dia berhadas dan tidak ada air pada saat itu, lalu dia sholat saja, dia tidak tahu ada syariat tayamum, maka pada saat itu sholatnya sah karena dia tidak tahu. Tetapi bagi yang temannya yang mengetahui harus memberitahunya. Kalau sudah diberitahu, maka wajib baginya mengulang sholat tersebut karena sudah tahu. Wallahu a'lam. Naam, Irwan. Bagus pertanyaannya. Dia sholat dengan berhadas dengan cara suci bertayamum. Oke. Kemudian sholatlah dia. Di tengah-tengah sholat, airnya datang. Tapi jauh. Di pal 7. Nah, maksudnya dia tidak tahu airnya ada atau tidak. Maka jawabannya sah sholatnya. Karena tadi mengambil hukum asal. Asalnya dia sudah suci dengan tayamum. Ya, asalnya dia sudah suci dengan tayamum. Nah, yang jadi masalah gini. Saya sholat, Allahu Akbar. Dengan keadaan bersuci dengan tayamum. Di tengah-tengah sholat, turun hujan. Saya batalkan atau tidak? Paham ini? Turun hujan, hujan di luar sana. Tidak ada air di sini. Makanya kita sholatnya dengan tayamum. Tayamum dulu baru sholat. Di tengah-tengah sholat turun hujan. Ini khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan batalkan sholatnya. Kenapa? Karena sudah ada air. Dia berwudu dengan air tersebut. Ada yang mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala tubtilu amalakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kita sudah masuk sholat dalam keadaan suci, meskipun sucinya berwudu, bertayamum. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat teruskan sholatnya. Teruskan sholatnya. Kenapa? Karena tadi ayat berbunyi wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Naam. Amin. Pas lagi asik-asik mandi junub, air habis. Misalkan baru membasuh kepala, airnya habis. Mungkin gak terjadi? Mungkin. Ya, airnya habis. Maka pada saat itu dia bertayamum. Dia bertayamum. Allahu a'lam. Nah, ada lain? Terakhir ya, karena waktunya habis. Nah. Apakah doa setelah tayamum sama dengan doa setelah wudu? Atau adakah doa setelah tayamum? Maka jawabannya Allahu a'lam. Saya belum mendapati ada riwayat doa setelah tayamum. Tetapi karena dia adalah pengganti wudu, maka wallahu a'lam tidak mengapa berdoa setelah bertayamum. Karena dia adalah pengganti wudu. Al-badal yaqumu maqamal badil. Pengganti itu mengkondisikan seperti yang dia ganti. Yang dia ganti wudu. Setelah wudu ada syariat berdoa. Doa setelah wudu. Maka tidak mengapa untuk membaca doa setelah bertayamum. Tapi ini permasalahan perlu dicek kembali. Wallahu a'lam, sepertinya dia diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena dia gantian dari wudu. Jazakallahu khairan atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang kita bisa sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.